Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebuah kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhaddithul Asr Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan ternyata kita masih kurang satu bab sebelum kita masuk tentang permasalahan wudu. Jadi ada satu bab yang belum selesai, yaitu dari Kitabul I'tisam bil Kitabi Wassunnah, kitab tentang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bab yang terakhir yaitu bab yang nomor ke-53. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya, babuz zajri anil ghuluwi wattanattu'i, bab larangan sikap ghulu dan berlebih-lebihan. Sikap ghulu berlebih-lebihan yang menyebabkan umat ini tersesat adalah karena sikap berlebih-lebihan. Nanti kita akan jelaskan di antara bentuk-bentuk sikap berlebih-lebihan. Mula-mula beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 77. Qala ta'ala qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi ولا تتبعوا أهوى قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab, yang dimaksud di sini adalah orang-orang Nasrani. Wahai orang-orang Nasrani, janganlah kamu bersikap melampaui batas dalam agamamu tanpa adanya kebenaran. Jangan pula kamu mengikuti hawa nafsumu sebagaimana orang-orang Yahudi telah mengikuti hawa nafsu mereka. Yahudi adanya sebelum Nasrani, yang mana akhirnya mereka itu tersesat dan mereka menyesatkan, serta mereka menyeleweng dari jalan yang benar. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang orang Nasrani untuk bersikap berlebih-lebihan seperti orang-orang Yahudi. Karena orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Sampai dikultuskan Isa adalah anak Tuhan. Ibunya adalah istrinya Tuhan. Kan begitu, kan gak mungkin hamil tanpa suami, suaminya adalah Tuhan. Jadi Tuhan bapak, Tuhan ibu. Sementara orang-orang Yahudi juga berlebih-lebihan. Kalau Nasrani cenderung nambah-nambahi, kalau Yahudi cenderung ngurang-ngurangi, nyeleweng. Nah kita jangan niru mereka, mereka semuanya tersesat. Jangan hulu berlebih-lebihan. Nanti kita lihat ya, seperti apa berlebih-lebihan itu. Berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat nomor 171. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu bersikap berlebih-lebihan dalam agamamu, dan jangan pula kamu berkata tentang Allah kecuali dengan yang hak. Larangan berlebihan, baik berlebihan dalam nambahi atau berlebihan dalam ngurangi. Kita utuh, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Lalu beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala membawakan satu hadis. Dan ini termasuk kecerdasan beliau dalam memilih hadis ini, bahwa sikap berlebih-lebihan itu bermula dari perkara yang tampaknya sepele. Kayaknya sepele, tapi ternyata dari yang sepele itulah menimbulkan sesuatu yang besar. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang besar itu bermula daripada bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena meremehkan yang kecil, kecil, kecil, dan kecil, lama-lama dikumpulkan menjadi besar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lainnya, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau menyatakan sanadnya sahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dzata ghadatil aqabah. Telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada suatu pagi waktu pelemparan jumrah Aqabah. Wa huwa ala rahilatihi, ketika itu beliau sedang berada di atas kendaraannya. Ini waktu pelemparan jumrah Aqabah tanggal 10. Kan ngelemparnya pagi kan, dari Musdalifah menuju Mina. Itu ngelempar jumrah, jumrah Aqabah saja. Berbeda dengan yang tanggal 11, 12 dan 13, 3 jumrah itu harus melemparnya setelah zawal, setelah duhur, pada waktu duhur. Mulai melemparnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ulqutli hasa." Ambilkan untukku kerikil. Kerikil untuk melempar. Falaqattu lahu sab'a hasayat hunna hasal khadab. Lalu aku mengambilkan untuk beliau 7 kerikil untuk melempar. Kerikil kecil untuk melempar. Faqala, lalu beliau bersabda, amthalu haula farmu. Hendaklah kamu ketika melempar, kamu pakai kerikil-kerikil kecil. Yang penting pokoknya ketika dilempar tidak melayang. Kecil saja, jangan besar-besar. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ya ayyuhannas iyyakum wal ghuluwa fiddin. Wahai manusia, hati-hatilah kamu daripada sikap berlebih-lebihan dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid-din. Karena sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kamu sikap berlebih-lebihan dalam agama. Subhanallah, hadis ini sangat indah kalau coba kita renungkan ya. Pertama-tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya di dekat tempat pelemparan jumrah. Rasulullah selesai mengatakan kepada Ibnu Abbas, ambilkan 7 batu untuk aku melempar jumrah. Berarti ngambil batunya di mana? Ngambil batunya berarti ya di dekat pelemparan situ. Tapi kalau orang sekarang ngambilnya di mana? Malam-malam di Musdalifah sibuk nyari batu. Ini batu tanggal 10, 7 batu. Ini lagi batu tanggal 11, 21 batu. Ini batu tanggal 12, 21 batu. Ini batu untuk tanggal 13, 21 batu. Kemudian batunya dicuci dulu. Cuci, disabun, lalu dilap. Apa ini ajarannya siapa? Lalu itu ada di kitab fikih. Oh, kitab fikih itu bukan Quran, bukan hadis. Kitab fikih itu ya kitab fikih. Kalau sesuai dengan Quran dan sunnah, diterima. Kalau enggak sesuai, ya dibuang. Kan para ulama berkata seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya bilang gitu. Kalau pendapatku menyelisihi Quran dan Sunnah, kamu lempar pendapatku ke tembok, kamu buang pendapatku. Itu namanya termasuk hulu, sikap hulu. Ambil batu di mana saja, di depan pelemparan tidak apa-apa. Yang dituju itu bukan mencari batunya, yang dituju adalah melempar jumroh, itu tujuannya. Sehingga sibuk mencari batu, dicuci dulu batunya, akhirnya sibuk dengan yang seperti itu, hajinya malah kacau. Kemudian di sini kita lihat pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengambil kerikil-kerikil kecil. Yang penting ketika dilemparkan tidak melayang-layang. Bisa untuk melempar, itu aja. Jangan besar-besar. Jadi ini bukan untuk menuruti hawa nafsu, karena biasanya orang itu emosi ngambil batu agak besar supaya setannya buncur kepalanya. Iya. Padahal bukan melempar setan. Kita melempar jumrah bukan melempar setan. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar dan menyuruh kita melempar, maka kita melempar, bukan melempar setan. Sama sekali bukan melempar setan. Walaupun sejarahnya dulu Nabi Ibrahim melempar setan sejarahnya, tapi kita bukan melempar setan. Sehingga diistilahkan jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Setan kecil, setan sedang, dan setan besar. Ada tiga setannya. Tidak. Jadi melempar. Kemudian kita lihat di sini. Ini perkara sepele. Melempar batu. Ngambil batu jangan besar-besar. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Hai manusia, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Karena yang membuat orang-orang sebelum kamu binasa gara-gara sikap berlebih-lebihan dalam agama. Jadi walaupun ini permasalahan kecil, jangan diremehkan. Permasalahan besar itu semuanya timbul gara-gara masalah kecil dulu. Sehingga para ulama selalu menasehati, jauhilah bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena kalau yang kecil tidak dijauhi, nanti yang besar pun kita tidak akan menjauhinya. Nanti kita lihat beberapa perkara, termasuk fenomena-fenomena sikap ghulu. Kemudian juga di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala, melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, halakal mutanatti'un, qala hatalatan, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Beliau mengucapkan ini 3 kali. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita dianjurkan tidak berlebihan dalam menambahi, tidak berlebihan dalam mengurangi, tapi tetap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama mengatakan satu kaidah yang sangat indah yang berbunyi, dinullahi wasatun bainal ghali fihi wal jafi anhu. Agama Allah itu adalah pertengahan antara orang yang bersikap berlebih-lebihan dan orang yang bersikap meremehkan. Agama Allah tengah-tengahnya antara orang yang melebih-lebihkan dan orang yang ngurang-ngurangi. Kalau diibaratkan baju, itu bajunya pas, tidak kepanjangan, tidak terlalu cekak, pendek, pas bajunya. Itulah yang diminta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agama Islam adalah agama pertengahan di antara semua agama. Tapi di dalam agama Islam ini banyak kelompok. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 73 pecahan. Semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga, yaitu yang pertengahan, ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti ajarannya salafus saleh, yang mereka dikenal juga dengan ashabul hadis, ahli hadis yang selalu berpegang kepada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita melihat sedikit di antara fenomena sikap berlebihan yang terjadi zaman sekarang, yang menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, pengkultusan. Disebutkan di dalam riwayat sahih Bukhari dan yang lain-lainnya, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat nomor 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaumnya Nabi Nuh ketika diajak oleh Nabi Nuh untuk beribadah kepada Allah saja, bertauhid, jangan syirik, mereka bantah. Mereka mengatakan, jangan sekali-kali kamu tinggalkan Tuhan-Tuhanmu. Jangan kamu tinggalkan Wat, Suwa', Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ada lima nama. Wat, Suwa', Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Lima nama. Namanya siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma di dalam riwayat Bukhari menyebutkan, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Mereka itu adalah nama-nama orang-orang soleh daripada kaumnya Nabi Nuh. Jadi Wat, Suwa', Yahud, Ya'uq, dan Nasr itu adalah orang-orang soleh, para tokoh-tokoh agama. Kemudian bagaimana sejarahnya sehingga mereka dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah? Falamma halaku awhasyaitanu ila qawmihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha biasmaihim. Tatkala orang-orang soleh itu meninggal dunia, setan mendatangi murid-muridnya orang soleh itu. Yang namanya orang soleh ya, tokoh agama, itu punya murid. Punya murid, bahkan murid yang setia. Bahkan kadang murid yang fanatik. Setan datang pada murid-muridnya. Lalu setan mengatakan, kalau kamu setia kepada guru-gurumu itu, kamu buat saja gambar-gambar gurumu itu. Kamu buat saja patung-patung gurumu itu. Dan gambar atau patung itu kamu letakkan di tempat-tempat biasa mereka duduk di sana, di majelis-majelis mereka. Itu sebagai bentuk kesetiaanmu kepada mereka dan supaya kamu selalu mengenang mereka, bernostalgia dengan mereka. Tapi enggak disembah. Ini di antara kecerdasannya setan. Kamu buat gambarnya, kamu buat patungnya, enggak disembah. Pakai nostalgia saja, kenangan, bentuk kesetiaan pada orang-orang soleh. Fafa'alu walam tu'bad, lalu mereka melakukan itu dan tidak disembah. Hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Sehingga ketika generasi itu sudah meninggal dunia, ganti generasi lagi. Kemudian ganti generasi, ilmu telah dilupakan. Generasi yang datang berikutnya itu tidak ngerti, tidak punya ilmu. Dan mereka tidak tahu foto-fotonya orang soleh ini buat apa. Patung-patungnya orang soleh ini buat apa. Lalu hanya setan memberikan was-was lagi kepada mereka. Dulu nenek moyangmu itu kalau minta-minta kepada Allah melalui perantara, ya ini pembawa barokah dan yang lainnya. Akhirnya disembah. Gara-gara sikap apa? Sikap hulu kepada orang soleh. Orang soleh itu diikuti ajarannya, didengarkan kata-katanya. Tapi dia tetap manusia yang tidak boleh kita mengkultuskan berlebih-lebihan. Karena yang terjadi sekarang adalah pengkultusan. Bahkan yang lebih parah lagi, orang solehnya itu minta dikultuskan. Nah kalau seperti ini berarti dia adalah tauhid. Tauhid itu adalah orang yang dikultuskan dan dia rela bahwa dia dikultuskan. Atau bahkan dia meminta supaya orang mengkultuskan dia. Ini adalah bentuk tauhid yang kita harus mengkufurinya. Kufur kepada tauhid, mengingkarinya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang tafsir surat Nuh ayat 23 itu, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata tidak sedikit dari kalangan salaf, lamma matu akafu ala kuburihim, tatkala orang-orang soleh itu meninggal, murid-muridnya, pengikut setianya, itu i'tikaf di kuburannya. Subhanallah. i'tikaf di kuburannya, berdiam diri di kuburannya. Tsumma sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka membuat gambar-gambar orang soleh itu. Bukan hanya gambar saja, bukan hanya lukisan saja, tapi juga sekaligus patung-patungnya orang soleh itu. Tsumma tala 'alaihimul amadu fa'abaduhum, kemudian setelah lewat masa yang lama, mereka telah lupa dengan ilmu, lalu orang soleh itu disembah. Ini terjadi, terjadi sekali. Ada salah seorang ulama besar yang dahulu terlibat dalam kesyirikan seperti ini, tapi kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan kesesatan kesyirikan seperti ini, yaitu Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani yang terkenal dengan kitabnya Nailul Autar dan yang lainnya. Imam Asy-Syaukani ini mula-mula dari pengikut Syiah Zaidiyah di negeri Yaman. Syiah Zaidiyah. Yang mana Syiah Zaidiyah itu suka mengagung-agungkan kuburan. Kuburan dibangun, dibuat semacam kubah. Dikasih kelambu-kelambu, korden-korden. Dikasih minyak-minyak, apa namanya, bunga-bunga di sana, banyak bunga. Dibakarkan apa namanya, kemenyan, sehingga tampak demikian sakral, luar biasa kesakralannya. Bahkan orang awam yang bodoh akan menyatakan yang dikubur adalah Tuhan. Iya, orang awam itu gitu, ini Tuhan, Tuhan. Kata Imam Asy-Syaukani setelah beliau taubat, setelah beliau dikirimi surat oleh para ulama dakwah tauhid, beliau diajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Diajak kembali kepada pemahaman salafus soleh. Beliau orang alim. Bahkan para ulama menyebut Asy-Syaukani adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Seandainya beliau mau membuat madhab bisa. Karena kepandaiannya telah untuk beliau membuat madhab sendiri. Madhab Syaukani bisa. Setelah beliau kembali kepada ajaran Al-Quran wa Sunnah, ajaran salafus soleh, beliau nulis kitab Ad-Durrun Nadhid tentang tauhid. Beliau jelaskan, kalau yang seperti itu tidak dianggap syirik, maka apalagi yang dianggap syirik? Kalau yang kayak gitu itu enggak dianggap syirik, terus apa syirik itu? Karena beliau telah merasakan ketika dalam keadaan seperti itu, berada di kubah, kubah para ulama dengan kelambu-kelambunya, kordennya, dengan bangunan yang megah, dengan marmer-marmernya, bunga-bunga, dengan parfum-parfum, dengan bau-bau, apa namanya, bau-bau kemenyannya, itu semua orang hatinya tertunduk ke sana, merasa damai di sana. Bahkan orang awam akan mengatakan ini adalah Tuhan. Kalau itu dikatakan syirik, maka tidak. Kalau itu dikatakan bukan syirik, maka enggak ada lagi syirik. Padahal subhanallah ya, di dalam semua kitab fikih, semua kitab fikih, termasuk kitab fikih dari madzhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mulai dari kitab fikih yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, mulai dari matan Abi Syuja, matan Al-Ghaya wa Taqrib, kemudian juga yang di atasnya lagi Fathul Mu'in, yang di atasnya lagi Minhajut Thalibin Imam Nawawi, sampai Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan yang lainnya. Di sana selalu ada kata-kata tentang kuburan itu, la yubna 'alaihi wa la yujassas. Kuburan itu tidak boleh dibangun, enggak boleh dicat. Enggak boleh dibangun, enggak boleh dicat, enggak boleh. Yang boleh itu ditinggikan dengan tanah kuburan itu kurang lebih sejengkal saja. Sekedar orang tahu bahwa itu adalah kuburan supaya orang tidak menginjak-injaknya, itu aja. Enggak boleh dibangun. Jadi bangun-bangun itu bukan madzhab Syafi'i. Itu adalah mengimpor dari Syiah. Syiah impor dari Syiah, kaum Syiah. Banyak ajaran Syiah yang memberikan pengaruh di kehidupan Indonesia ini. Itu bahaya sekali, itu hulu. Akhirnya orang itu lebih khusyuk di kuburan daripada khusyuk di masjid, rumah Allah. Dia lebih mantap doa di kuburan daripada doa di masjid. Dia lebih suka i'tikaf di kuburan daripada i'tikaf di masjid. Bahkan kemarin ketika jamaah haji wukuf di Arafah, orang-orang Syiah Rafidhah wukuf di mana? Di Karbala, di kuburan Husain. wukuf di Karbala lebih afdal daripada wukuf di Arafah. Allahu Akbar. Ya ini, qad dallu katsiran wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Mereka sesat dan menyesatkan. Bahaya sekali. Tapi kalau orang namanya orang awam itu ya senang lihat yang aneh-aneh. Wah, iya ya, suasananya mencekam. Suasananya benar-benar membuat terharu. Saya sampai merinding. Itu bukan dalil. Merinding itu bukan dalil. Suasana mencekam bukan dalil. Itu adalah dibantu oleh setan supaya yang sesat tambah banyak. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun yang melakukan apapun yang menyalahi ajaran Al-Qur'an wa sunnah ditolak. Ayo kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah terkontaminasi. Ini penting, penting sekali. Karena dari penyelewengan yang dianggap sepele ini timbul penyelewengan yang banyak dan besar. Karena kita meremehkan yang kecil, maka yang besar akan hadir. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu memuji-muji aku melampaui batas. Rasulullah melarang. Jangan kamu muji-muji aku melampaui batas. Seperti orang-orang Nasrani memuji-muji Nabi Isa putra Maryam sampai dikultuskan. Aku hanyalah seorang hamba biasa. Kamu sebut saja aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Gelar beliau yang paling tinggi adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasulullah itu enggak minta kita memuji-muji berlebihan. Cinta kepada Rasul itu bukan memuji berlebihan. Cinta kepada Rasul itu adalah mengikuti sunnah beliau, membela sunnah beliau, mengorbankan segala-galanya demi menyebarkan agama beliau. Itulah cinta. Cinta kepada beliau tidak sama dengan cinta kepada keluarga kita, kepada anak, kepada ibu, kepada kakek, kepada nenek. Tidak. Cinta kepada beliau adalah cinta agama. Bukan cinta hawa nafsu. Bukan cinta perasaan. Cinta Rasul. Kan sekarang telah berubah. Cinta Rasul itu yang penting. Yang lebih lucu ya ini ya. Saya pernah ketika di Surabaya. Di sana ada pentas. Yang mana di antara pentas-pentas qasidah. Qasidah pemainnya perempuan-perempuan campur dengan laki-laki. Sambil orkesan, yang ngedram kayak gitu lengkap qasidahnya. Muji-muji Nabi. Yang hadir ini laki perempuan campur. Setelah itu, pembawa acaranya mengatakan, alhamdulillah kita sudah memuji-muji Nabi. Insyaallah kita semua dapat syafaat Nabi. Subhanallah, lucu. Kalau Rasulullah hidup apa yang terjadi? Bukan itu. Apalagi sekarang pujian-pujian kepada Nabi dibuat dalam bentuk macam-macam. Ada model rock, ada model lagu pop, ada model lagu jaipong, ada model lagu apa. Itukah cinta Rasul? Ini yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Persis. Nasrani di gereja-gereja mereka yang dilakukan apa? Pujian-pujian, lagu rock, lagu pop, tergantung seleranya, seleranya apa pesertanya. Apa kita mau niru mereka? La taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam agama. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jadi subhanallah. Tapi memang inilah kenyataan. Rasulullah Muhammad SAW jauh-jauh hari telah mewanti-wanti bahwa umat Islam ini akan mengikuti orang-orang sebelum kita. La tattabi'unna sanana aw sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law takhalu juhra dubbin la takhaltumu. Sungguh pasti kamu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sedikit demi sedikit, sejengkal sejengkal, sehasta sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk lubang biawak kamu juga ikut masuk mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman, siapalah kalau bukan mereka. Persis, ikuti kan. Kemudian juga mengenai pengkultusan kepada orang-orang soleh ini, ada satu kisah yang menarik. Kisah ini diceritakan oleh istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dengan suaminya Abu Salamah, sebelum nikah dengan Nabi, beliau adalah istrinya Abu Salamah, pernah hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Yang mana di Habasyah, Ethiopia itu penduduknya dan rajanya beragama Nasrani. Rajanya disebut dengan Najasyi, Nasrani. Yang namanya Nasrani, mereka itu di gereja-gerejanya banyak gambar-gambarnya, ya kan? Gambar Bunda Maria, gambar Yesus, gambar yang lainnya. Di samping gambar juga patung-patung. Di sini Anna Umma Salamata radhiyallahu taala anha zakat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Beliau menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Wa ma fiha min aswar, dan beliau juga menceritakan bahwa di gereja itu banyak gambar-gambarnya. Termasuk juga yang menceritakan seperti ini adalah Ummu Habibah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Ummu Salamah setelah suaminya meninggal dunia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Ummu Habibah. Ummu Habibah dengan suaminya hijrah ke Habasyah. Ternyata di Habasyah suaminya malah murtad. Di Habasyah suaminya melihat orang-orang Nasrani, dia tertarik dengan agama Nasrani. Lalu dia keluar dari Islam, masuk agama Nasrani. Padahal tujuan hijrah ke Habasyah itu adalah untuk menyelamatkan agamanya. Sudah, setelah pisah dengan suaminya, dinikahi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang memberikan mahar langsung Raja Najasyi. Maharnya ini paling mahal, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Jadi Ummu Salamah dan Ummu Habibah cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dilihatnya di Habasyah, dan di sana banyak gambar-gambarnya. Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Mereka itu adalah kaum yang apabila ada orang soleh di antara mereka meninggal dunia, maka kuburan orang soleh itu dibangun menjadi masjid, dan mereka membuat gambar-gambarnya orang soleh itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang mereka lakukan apa? Ada orang mati, orang soleh, lalu kuburannya dibangun masjid, kubah-kubah untuk tempat ibadah. Bukan hanya itu, mereka juga membuat gambar-gambarnya orang soleh. Dua fitnah mereka kumpulkan. Fitnah yang terjadi di kuburan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, kemudian fitnah tentang gambar-gambarnya orang soleh. Subhanallah. Dan ini terjadi sekarang. Kalau kita lihat kan banyak di rumahnya orang-orang foto-foto. Dan mereka bukan sekedar majang, itu pengkultusan. Mereka punya keyakinan. Ini memberi barokah dan yang lainnya. Memberi barokah. Apalagi kalau orang solehnya itu ketika foto, apa namanya, dipakai seragamnya semuanya. Jadi pakai jubah rangkap berapa, tasbihnya juga yang gede, kacamata hitam, ya kan? Bawa tongkat lagi, apalagi bawa pedang, tambah, iya, majang sudah, seperti itu. Itu semuanya menyebabkan kepada kesyirikan. Islam datang untuk memberantas seperti itu. Islam tidak ada pengkultusan. Islam itu adalah fanatik kepada Allah dan fanatik kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rusaknya Islam adalah gara-gara pengkultusan seperti itu. mengenai bangun masjid di atas kuburan, ini selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, jangan. Semasa beliau hidup, beberapa hari sebelum meninggal dunia, sampai ketika sakaratul maut, beliau mewanti-wanti, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, laknat Allah ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Kita dilarang. Mungkin ada yang mengatakan, di Al-Qur'an kan ada kan? Di surat Al-Kahfi itu, ketika ashabul kahfi meninggal dunia di gua itu, lanat takhidanna alaihim masjida. Alladzina ghalabu ala amrihim lanat takhidanna alaihim masjida. Ini dijadikan dalil oleh mereka. Wah, apa itu di Quran kan enggak apa-apa. Buktinya di dalam surat Al-Kahfi itu. Setelah ashabul kahfi meninggal dunia, maka orang yang berkuasa itu menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Maka jawabannya ada. Jawaban yang pertama-tama, qalal ladzina ghalabu ala amrihim. Yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid adalah penguasa. Penguasa, bukan para ulama, penguasa. Jadi ini bukan pujian ini malah berita bahwa penguasa saat itu menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Ini berita, bukan persetujuan. Kalau berita harus disampaikan. Kemudian cara jawab yang kedua, seandainya pun zaman dulu itu boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, maka zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Berarti syariatnya beda. Seandainya zaman dulu boleh ya, berarti syariatnya berbeda. Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid dalilun ala khilafih. Itu kaidahnya. Syariat terdahulu adalah juga merupakan syariat kami selama tidak ada dalil yang menyatakan beda. Dan ini beda, syariat Nabi Muhammad enggak boleh. Tidak boleh. Kemudian ada lagi yang mengatakan, "Lah itu, kuburannya Nabi Muhammad itu kan di dalam masjid. Saya kemarin baru haji, kuburannya Nabi Muhammad di dalam masjid." Oh, tidak. Kalau kita kembali kepada sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu meninggal dunia di rumahnya Ibunda Aisyah dan dikuburkan di rumah Ibunda Aisyah. Jadi beliau meninggalnya di mana, itulah kuburan beliau. Di rumahnya Ibunda Aisyah, di luar masjid. Rumahnya Ibunda Aisyah di luar masjid. Kemudian dikubur di sana juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Sampai para sahabat lewat masanya, sampai kira-kira tahun 80 atau 90 Hijriah, penguasa yang hidup saat itu mengadakan perluasan masjid. Yang mana perluasan masjid itu diantaranya mengarah kepada rumah-rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk rumahnya Ibunda Aisyah. Mengarah ke sana. Renovasi perluasannya. Diprotes oleh para ulama. Di antara yang keras memprotes adalah Sa'id ibn al-Musayyib atau Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu ta'ala, protes. Wahai penguasa, silahkan perluasan, tapi jangan memasukkan kuburan ke dalam masjid. Namun karena penguasa yang berkuasa, tetap laksanakan jalan. Jadi bukan dalil itu, bukan dalil. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditembok seperti itu, dijaga sehingga tidak memungkinkan orang untuk apa namanya menyembah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di antara fenomena sikap berlebih-lebihan dalam beragama ini pula adalah kalau kita melihat nama-nama Lata, Uzza dan Manat. Itu kan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana di dalam Al-Qur'an, afa ra'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsatal ukhra. Alakumuz zakaru wa lahul unta. Tilka idzan qismatun dhiza. Di sana ada nama Lata, Uzza dan Manat. Siapakah Lata itu? Siapakah Uzza itu? Dan siapakah Manat itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, tentang lata kana yalittus sawik lil hajj. Lata itu adalah seseorang yang dia suka menjamu jamaah haji. Jadi kalau ada jamaah haji datang, dijamu, dibuat masakan, diberi makan oleh dia. Dan ketika lata ini meninggal dunia, maka orang-orang datang ke kuburannya untuk mengkultuskan kuburannya lata. Jadi lata ini berbentuk orang, manusia. Istilahnya zaman itu lata ini adalah orang soleh. Karena kesolehannya, lalu mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lata itu. Demikian pula Uzza dan yang lainnya, itu diantaranya berbentuk batu-batuan. Kemudian juga berbentuk pohon-pohonan. Jadi kalau ada orang mengkultuskan batu masuk di dalamnya, mengkultuskan pohon masuk di dalamnya, walaupun namanya bukan Lata, Uzza, bukan Manat, tapi sama saja. Yang diminta kan bukan nama, yang diminta itu adalah intinya, melakukan kesyirikan-kesyirikan. Inilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara hal-hal yang termasuk berlebih-lebihan. Kemudian juga kuburan dikasih lampu. Kasih lampu ya. Kecuali kalau lampu di kuburan itu adalah lampu di jalan. Untuk orang lewat tidak masalah. Yang jadi masalah itu kuburan dikasih lampu. Ada kubahnya, lampunya, dan yang lainnya. Karena Rasulullah melarang hal itu dengan nas. Tapi nasnya dilanggar. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zawaratil kubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang suka ziarah kubur. Suka ya, sering ziarah kubur. Dan orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan juga di sana itu menyalakan lampu-lampu. Lampu terjadi semuanya. Kemudian juga di antara bentuk sikap berlebih-lebihan, kalau kita melihat orang-orang Nasrani itu ketika menyikapi perempuan yang datang bulan haid, mereka tanpa batas. Wanita haid boleh dikumpuli berlebih-lebihan. Kalau orang Yahudi sebaliknya, wanita haid itu dicampakkan, enggak boleh kumpul dengan manusia. Ditaruh di tempat tersendiri. Kalau orang Islam, tengah-tengahnya. Wanita haid adalah manusia. Boleh bergaul, kumpul, boleh. Yang tidak boleh adalah jima, difarji. Islam selalu tengah-tengah. Dalam banyak hal. Kemudian juga dalam menyikapi Nabi Isa alaihi salam. Orang Nasrani bersikap berlebih-lebihan, mengkultuskan, mengatakan anak Tuhan. Orang Yahudi juga berlebih-lebihan, mengatakan Nabi Isa itu adalah anak hasil zina. Ibunya adalah pelacur. Orang Islam tengah-tengah. Nabi Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu seperti itu. Islam selalu berada di pertengahan. Tidak berlebih-lebihan ke sana dan tidak berlebih-lebihan ke sini. Termasuk juga di dalam hal membaca solawat. Ada sebagian orang itu lebih yakin kalau baca solawat di depan kuburannya Nabi. Atau membaca salam kepada Nabi di depan kuburannya Nabi. Dan dia kurang mantap kalau baca solawatnya di Indonesia. Karena jarak antara Indonesia dengan kuburannya Nabi jauh. Padahal apa kata beliau? La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, hendaklah kamu ngaji di rumahmu. Hendaklah kamu berdoa di rumahmu. Hendaklah kamu sholat di rumahmu. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Karena kuburan itu enggak boleh orang ngaji Al-Quran. Enggak boleh orang sholat di sana. Dan tidak boleh pula orang doa, minta-minta kepada orang mati. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat untuk diadakan perayaan yang sering didatangi. Beliau yang larang. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersolawatlah kepadaku dimanapun kamu berada. Karena salawatmu itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Salawat kita sampai kepada beliau. Sampai-sampai salah seorang cicit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in mengatakan, "Ma antum wa man bil Andalus illa sawa." Tiadalah kamu dengan orang yang ada di Andalusia, di Spanyol, melainkan sama dalam hal memberikan salawat dan salam. Artinya orang yang ada di Madinah di depan kuburannya Nabi dan orang yang ada di Spanyol, karena zaman dulu Spanyol itu pusat peradaban Islam sampai ke sana. Kamu yang di Madinah dengan mereka yang di Spanyol ketika membaca salawat dan salam kepada Nabi sama, sama-sama sampainya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ada satu orang dari kalangan tabi'in yang bernama Suhail bin Abi Saleh. Dia ini suka datang ke kuburannya Nabi. Ada satu celah di sana, masuk ke sana kuburan Nabi, berdoa di sana. Lalu Suhail bin Abi Saleh ini ditegur oleh dua cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang menegur langsung cicit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama-tama adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Ali Zainul Abidin. Yang kedua adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Dua cicit Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu dari keturunan Al-Husain, yang satu dari keturunan Al-Hasan. Kedua cicit Nabi ini menasehati Suhail bin Abi Saleh yang suka datang ke kuburan Nabi untuk memberikan salam dan berdoa kepada Nabi, berdoa di sana karena dia yakin doa di sana itu mustajab. Lah ketika itu dua cicit Nabi ini berada di rumahnya Sayyidah Fatimah. Rumahnya di dekat kuburan Nabi, sedang makan malam, sedang isya. Lalu Suhail bin Abi Saleh ditawari, "Halumma ilal isya, ayo. Silakan makan bersama kami." Lalu Suhail mengatakan, "La uridu, saya tidak ingin makan." Lalu beliau ditanya, "Mali ra'aituka indal qabr?" Kenapa aku kok melihat kamu berada di sebelah kuburannya Nabi? Ada apa kamu di sana? "Salamtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku ke kuburannya Nabi memberikan salam. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan fa yad'u, juga berdoa di sana. Lalu ditegur. Kedua cicit Nabi ini mengatakan, "Ala uhadditukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maukah kamu aku beritahu tentang sebuah hadits yang aku mendengar langsung dari bapakku?" Siapa bapaknya? Al-Hasan wal Husain. "Dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La tattakhidu qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan yang sering didatangi, yang sering dikunjungi. Wala buyutakum kubura, dan jangan pula kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum, karena salammu itu sampai kepadaku dimanapun kamu berada." Subhanallah. Sunnah ini munculnya dari siapa? Dari rumah tangga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka itu adalah ahli tauhid. Jadi kesyirikan sikap ghulu yang ada di kaum muslimin kebanyakan itu berasal dari Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kalau kita melihat ritual-ritual mereka dalam beribadah itu luar biasa. Sujud kepada Khomeini itu biasa. Bahkan kuburannya itu dijadikan masjid mewah. Ditembok dengan, dipakar dengan pakar dari emas. Lalu orang-orang pada memberikan sedekah, ngirim ke sana uang. Ada yang kirim surat juga. Punya problem apa? Iya, nyata itu, kirim surat ke sana. Kemudian sujud ke kuburan. Ini bukan dong, ini nyata. Nyata ini. Dan orang itu kalau hatinya lemah, terkena syubhat mereka, terbawa, niru mereka. Karena masing-masing kelompok itu punya hujjah. Makanya kita jangan gampang-gampang mendengarkan syubhat. Hati kita ini lemah. Syubhat yang datang menyambar seperti petir. Kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita melihat